Orang Muslim yang taat namun mempunyai sifat pemarah sejak lahir, apakah amalnya diterima? Bagaimana solusinya? Ya, sifat itu bisa dirubah, meskipun mungkin perubahannya tidak sempurna. Oleh karenanya, usaha seseorang untuk berubah sifatnya itu berpahala di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, "An yatasabbar, sabbarahullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikan dia sabar. Saya ulangi ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yatasabbar, sabbarahullah." Barang siapa yang berusaha untuk menjadi sabar, Allah akan menjadikan dia bersabar. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin bagi seorang istana di puncak surga bagi orang yang merubah akhlaknya, mengindahkan apa? Akhlaknya. Ya, orang yang dari kecil pemarah, dia berusaha perbaiki akhlaknya. Jangan dia marah-marah kemudian dia mengatakan, "Saya memang demikian, sifat saya demikian." Bahkan yang lebih aneh lagi, ada orang suka pemarah dan dia merasa tidak pemarah. Ada orang seperti ini. Dia bilang, "Memang saya begini gayanya. Saya ini tidak sedang marah." Tidak marah kayak gitu modelnya. Dia ingin orang satu dunia paham bahwasanya dia tidak sedang marah. Ini kan susah menyuruh orang satu dunia paham dia sedang tidak marah. Dia saja yang berubah supaya tidak merepotkan orang satu dunia. Dia ingin semua orang dunia paham, saya memang begini gaya omongannya. Saya tidak lagi marah. Kalau marah gimana, Mas? Itu gini, makanya tidak marah. Mukanya merah bagaimana tidak marah?